بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة الإيمان، رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. الحمد لله، segala puji bagi Allah تبارك وتعالى yang telah melimpahkan kepada kita segenap karunia-karunia dan kenikmatan-kenikmatannya hingga pada malam dan kesempatan yang berbahagia ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat berjumpa kembali di dalam halaqah kita ini, halaqatul ilm, yang di dalamnya terdapat nasihat, peringatan, terdapat zikrullah, pembacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim, kalamullah, dan kalam Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga dengan apa yang kita dapatkan di dalam halaqah yang semisal ini, kita mendapatkan manfaat dan faedah ilmu yang menambah ilmu dan pengetahuan kita di dalam agama ini, dan menambah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah yang terpenting di dalam keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah bagaimana seorang hamba bertambah iman dan takwanya kepada Allah jalla wa ala. Pada pertemuan yang sedang berlangsung ini, insyaAllah ta'ala kita membahas sebuah risalah yang ringkas, yang pendek, yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Marzu'i. Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Marzu'i hafizahallahu ta'ala, yang berjudul Al-Usul Syar'iyah At-Ta'amul Ma'an-Nas. prinsip-prinsip syar'i di dalam bermuamalah dengan manusia. Di sini beliau rahimahullah taala menjelaskan kepada kita bagaimana prinsip-prinsip atau dasar-dasar syar'i. Dasar-dasar yang dibangun di atas dalil-dalil syar'i ataupun hukum-hukum syar'i dari kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hal bermuamalah, bergaul bersama orang lain. Hal ini ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, bahwa sesuatu yang telah kita maklumi semua, yang telah kita mengetahuinya, bahwa seseorang itu tidak dapat hidup sendiri. Kata para ulama, "Anal insana la yastaqillu bi nafsihi." Bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Mesti dia membutuhkan dengan keberadaan orang lain. Yang mana keberadaan orang lain ini berbagai macam, bertingkat-tingkat, dan beragam keberadaannya dan posisinya. Ada keberadaan orang lain itu sebagai saudaranya. Ada keberadaan orang lain itu sebagai orang tuanya. Ada keberadaan orang lain itu sebagai pemimpinnya yang mengatur urusan-urusannya. Nah, semuanya ini barakallahu fikum di dalam muamalah, di dalam hal bermuamalah, bergaul, berhubungan dengan orang lain telah diatur ketentuan-ketentuannya, pokok-pokoknya, usul-usulnya, dasar-dasarnya, maupun prinsip-prinsipnya di dalam Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga apabila kita menginginkan untuk bermuamalah dengan muamalah yang baik, muamalah yang dibalik muamalah itu ada kebaikan, ada kebaikan-kebaikan yang dapat dipetik, yang dapat diraih di samping itu adalah pahala dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita mempelajari syariat yang mulia ini, mempelajari Islam ini, dan setelah kita mempelajarinya, tentunya yang diharuskan bagi kita adalah mengamalkan kandungan-kandungan dan isinya. Inilah hal yang terpenting dalam hal ini. Mengamalkan ilmu yang kita miliki. Di dalam akidah, berakidah dengan akidah syar'iyah. Bermuamalah, bermuamalah dengan muamalah syar'iyah. Dan hal sebagainya dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia ini. Terkhusus kehidupan seorang muslim. Naam. Di sini al-Syeikh hafizahullah ta'ala wa'ra'ah hendak menjelaskan usul-usul, prinsip-prinsip dan dasar-dasar maupun asas-asas di dalam bermuamalah, berhubungan, bergaul dengan orang lain. Kata beliau hafizahullah ta'ala, memulai dengan menyebutkan muqaddimah. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, الصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مقدمة بل يرحمه حفظه الله تعالى ممولاي لأن من يبود بسماله دان بي لنجد كان بغن موتبك الحمد لله وجيان كبر الله صلاة وسلام وقد تنهولوا كتاب Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyahadat kepada Allah, ya syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Maka di sini beliau hafizahullah taala melanjutkan yang menyebutkan muqaddimah. mukaddimah, pendahuluan. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fil muwafaqat, beliau menyebutkan, menukilkan ucapan al-Imam Asy-Syafi'i. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab al-Muwafaqat, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, asy-syari'atu ja'at li ikhrajil mukallafi min da'iyati hawahu liyakuna tabi'an li amrillah ta'ala. Syariat ini datang untuk mengeluarkan manusia yang sudah dibebani syariat. Disebut dengan sebutan mukallaf. Syariat ini datang untuk mengeluarkan orang yang sudah mukallaf dari penyeru hawa nafsunya. Dari seruan-seruan maupun kecondongan-kecondongan hawa nafsunya agar mengikuti terhadap perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Maka dari ucapan beliau ini menunjukkan pada kita bahwasanya agama Allah subhanahu wa ta'ala la yakunu ala al-hawa, tidak dibangun di atas hawa nafsu. La yakunu ala da'iyatil hawa, agama ini tidak dibangun di atas penyeru hawa nafsu. Naam. Terlebih Allah Jalla wa'ala min sifat jiwa-jiwa manusia ini dengan sifat ammaratun bisu, suka memerintah menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk. Walaupun di antara jiwa manusia itu ada jiwa yang taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengirhamkannya kepada jiwa yang fajir dan jiwa yang taqwa. Naam. Kecondongan jiwa manusia itu adalah mengikuti kepada keinginan hawa nafsunya, kepada seruan hawa nafsunya. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, syariat Islam datang untuk mengeluarkan mukallaf manusia yang sudah berkewajiban untuk menunaikan syariat Allah karena sudah mukallaf, mengeluarkan mukallaf dari seruan hawa nafsu agar ia menjadi seorang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakunu al-mu'minu tabi'an li amri Allah illa bi ta'allumi asy-syari'ati wa tatbiqiha fi jami' hayatihi, fi i'tiqadihi wa fi 'ibadatihi wa fi sulukihi wa akhlaqihi wa ghairi dzalik. Dan seorang mukmin tidak akan menjadi seorang yang mengikuti perintah Allah kecuali dengan cara ia mempelajari syariat ini. Yani dengan mengilmui syariat ini, tidak mungkin kita akan menjadi seorang yang menegakkan perintah Allah, perintah Rasul, mengamalkan dan mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul dalam keadaan kita jahil. Ini sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil akan terwujud. Maka di dalam hal menjadi seorang yang tabi'an li amrillah, seorang yang mengikuti perintah Allah, mengamalkan perintah Allah dan mengamalkan sunnah Rasul, tentunya harus dibangun di atas ilmu. Maka itu tidak dapat terwujud kecuali dengan mempelajari syariat ini. Dipelajari. Wa tatbiqiha, dan menerapkannya. Mengamalkannya. Mempraktekannya. Tidak sekedar dipelajari di ilmu, tapi diamalkan. Di jami' hayati. Di semua kehidupannya, di semua lini aspek kehidupannya. Ia mengamalkannya, ia menerapkannya. Fi'tiqadi, di dalam hal akidah, keyakinan. Wa fi ibadati, di dalam hal ibadahnya. Wa fi suluki wa akhlaqi, di dalam perilaku dan akhlaknya. Wa ghairi dari, dan selainnya. Nah, jadi Islam itu barakallahu fikum ma'asyiral muslimin ikhwatul iman, tidak sekedar mengilmui, namun hakikat daripada Islam itu adalah mengamalkan kandungan-kandungannya, mengamalkan isi dan intinya. Naam. Kenapa Al-Qur'an Karim diturunkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa taala? Karena untuk membimbing umat manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kejahilan menuju kepada cahaya ilmu. Dari kegelapan kekufuran menuju ke cahaya iman. Naam. Jadi Islam itu adalah diamalkan. Dan pengamalan itu menjadi benar dengan disertai dengan ilmu. Wa mimma yajibu 'ala al-muslimin 'ala al-muslim an yata'allamahu fi umuri akhlaqi usul at-ta'amuli ma'an nas. Dan di antara yang wajib atas seorang muslim mempelajarinya di dalam hal perkara-perkara akhlaknya adalah usul, prinsip-prinsip, dasar-dasar ta'amul, dasar-dasar muamalah, berinteraksi, bergaul bersama manusia, bersama orang lain. Harus dia tahu apa dasar-dasarnya, apa usul-usulnya. Fala yata'amalu wa yatasarrafu al-muslimu ma'a ghairihi kama yurid wa kama yashtahi. Maka tidak boleh seorang muslim itu bermuamalah, bertindak bersama orang lain. Tidak boleh seorang muslim bergaul, bertindak bersama orang lain sesuai dengan apa yang ia inginkan dan sebagaimana yang ia selerai, ia sukai. Tidak. Jadi pergaulan di dalam kehidupan manusia ini telah diatur. Telah diatur. Jangan kita mengatakan sesuka saya dong. Nah, sesuka saya dong, istilah orang Jakarta. Nah, namun Islam ini telah diatur. Sudah ada tatanannya, sudah ada peraturan-peraturan yang termaktub di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika kita mempergauli, bergaul dengan orang tua kita, sudah ada aturan. Ketika kita bergaul dengan kawan kita yang sejawat, yang seusia, sudah ada aturan-aturannya, sudah ada bimbingan-bimbingannya. Sudah ada akhlak-akhlaknya. Naam. Ketika kita bergaul, bermuamalah, berinteraksi bersama penguasa, juga telah ada aturan-aturannya. Jadi Islam ini sangat indah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Indah. Ya. Karena Allah Jalla wa'ala mensifati Islam sebagai agama yang sempurna. Indah. Dalam segala lini dan aspek kehidupan kita, ada tatanan-tatanan kehidupan itu, peraturan-peraturan kehidupan itu dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak seenak kita, kita bergaul. Tidak semau kita, sekehendak kita, selera, sesuai selera dan kesukaan kita di dalam bermuamalah, bergaul. Au kama yumlihi lahu aqluhu wa hawa. Atau sebagaimana yang didiktekan oleh akal dan hawa nafsunya. Bal yajibu alaihi an yata'amala ma'ahum wifqa al-ahkam asy-syar'iyyah allati ja'at fi kitabillah ta'ala wa fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala ma bayyanahu wa fahimahu ahlul ilmi min as-salafis salih. Bahkan yang wajib atas dia adalah ia bermuamalah kepada mereka, bermuamalah bersama mereka, bergaul dengan mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat yang telah datang penyebutannya di dalam kitabullah ta'ala dan telah datang pula penyebutannya di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sesuai apa yang dijelaskan, yang difahami oleh ahli ilmu dari kalangan para salafus salih. Bagaimana salafus salih menerangkan, memahami ya, kandungan-kandungan Al-Quranul Karim dan sunnah di dalam penerapannya. Nah, pentingnya kita mengikatkan diri atau mengikatkan diri dengan apa yang di atasnya para pendahulu kita yang saleh, disebabkan mereka adalah golongan yang dipuji oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dipuji oleh Allah, dipuji oleh para sahabat. secara khusus adalah para sahabat, para tabi'in. Dan tabi'in, dan tentunya termasuk dalam hal ini para immatus salaf dari kalangan imam empat mazhab dan selainnya. إن التعامل مع الناس يحتاج إلى علم شرعي بأصول هذا التعامل. Sesungguhnya bermuamalah dengan manusia memerlukan ilmu syar'i terhadap usul-usul dasar-dasar muamalah ini. Perlu untuk dipelajari, perlu untuk diketahui. Karena bila mana usulnya itu salah, maka muamalahnya akan menjadi salah. Usul itu kata para ulama, al-aslu huwa ma yanbani 'alaihi al-far'u. Asal itu adalah apa yang cabang terbangun di atasnya. Kalau asalnya adalah asalnya salah, maka akan membuahkan cabang yang salah. Kalau asalnya, usulnya tadi rapuh, maka bangunan yang merupakan cabang di atasnya akan rapuh. Maka penting bagi kita, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah ta'ala, untuk mempelajari usul-usul ta'amul secara khusus dalam pembahasan ini, dan tentunya secara umum adalah usul-usul agama, usul sunnah, dan usul sunnah atau usul-usul sunnah banyak diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ini penting bagi kita, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, memiliki kesungguhan di dalam mempelajarinya, mengkajinya. Karena dengan kuatnya usul, dengan kuatnya usul, dan benarnya usul, akan membuahkan bangunan yang kokoh, dan akan menghasilkan cabang. Ya. Yang bagus, cabang yang baik. Namun bila mana usulnya itu rusak, ayo. Bila mana usulnya rusak, maka dikhawatirkan apa yang dibangun di atasnya itu akan rusak. Naam. والذي لا يتعلم هذه الأصول يقع في مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله. Dan orang yang tidak mempelajari usul-usul ini, niscaya dia akan terjatuh di dalam menyelisih perintah Allah Ta'ala dan menyelisih perintah Rasul. Kalau ia tidak mempelajari usul-usul ini. Dan usulul Islam tentunya adalah kitabullah dan sunnah. Usulul Islam kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bila mana Islam kita menjadi Islam yang baik, maka hendaklah kita mengetahui usul-usul Islam ini. Pelajari kitab Allah. Pelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan giat. Naam. Fala budda lil muslimi an yata'allama usul at-ta'amul ma'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya seorang muslim mempelajari usul-usul ta'amul, usul-usul bermuamalah, bergaul bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma'a nafsihi wa walidayhi, bersama dirinya dan bersama kedua orang tuanya. Wa la budda an yata'allama usul at-ta'amul ma'a zawjatihi wa auladihi wa arhamihi. Dan semestinya ia mempelajari usul-usul muamalah bersama istrinya, muamalah bersama anaknya dan kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya. Wala budda an yata'allama usul at-ta'amul ma'a wulati al-amr min al-muslimin. Dan semestinya ia mempelajari usul-usul muamalah bersama pemerintah kaum muslimin. Bagaimana usul muamalah bersama penguasa ketika seorang itu menjadi seorang ra'in dan ketika dia menjadi seorang ra'iyah. Bagaimana usul di dalam bermuamalah bersama hukamul muslimin, kita harus mengetahuinya sehingga kita berjalan di atas usul tersebut membuahkan cabang dan hasil yang baik. كذلك لا بد أن يتعلم أصول التعامل مع الفاسقين وأهل البدع وغير المسلمين وهكذا. Dan demikian pula mesti ia mempelajari usul-usul ta'amul, usul-usul mu'amalah bersama orang-orang fasik bersama ahlul bid'ah dan selain kaum muslimin dari kalangan orang-orang kafir dan demikian seterusnya. Semuanya ini barakallahu fikum asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala telah dijelaskan usul-usulnya, tatanan-tatanannya, aturan-aturannya dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam ini. Untuk mengetahuinya maka pelajarilah al-ahkam syar'iyah ini. Pelajari hukum-hukum syariat ini. Kaji hukum-hukum syariat ini. Lalu kata al-muallif penulis hafizahullah ta'ala al-syeikh Ibrahim bin Abdullah al-Mazru'i melanjutkan dengan mengatakan fama hiya usulut ta'amuli ma'an nasi wifqa syari'atil islamiyah. Maka apakah usul-usul ta'amul itu? Apakah dasar-dasar ataukah usul-usul muamalah bersama manusia, bersama orang lain berdasarkan syariat Islam? Karena kita sebagai muslimin maka kita membahasnya berdasarkan syariat Islamiyah. Karena Islam ini mengajarkan kepada semua hal, termasuk dalam hal muamalah ma'an nas, termasuk dalam hal bermuamalah dengan orang lain. Maka batil ucapan sebagian mereka dari sebagian mereka dari kalangan liberal maupun yang semisalnya. Naam. Dari mereka yang hendak memisahkan antara urusan agama dengan urusan yang lainnya, duniawiyah. Bagi mereka urusan agama itu hanya dalam sisi ibadah, hubungan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun dalam hubungan hablun ma'an nas, ya, tali hubungan bersama manusia, mereka melakukan sesuai dengan apa yang diselarai dan apa yang diinginkan. Tidak demikian. Islam telah mengajarkan itu semua. Maka di sini beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ah hendak menjelaskan tentang ya usul-usul ta'amul yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim sesuai dengan syariat Islamiyah. Al-awwal yang pertama kata beliau usulut ta'amul ma'an nabi. Prinsip-prinsip maupun dasar-dasar muamalah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya sudah menjadi hal yang ma'lum di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang muslim bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memiliki hak-hak yang wajib bagi kita untuk menunaikan hak tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sesuatu yang tidak tersamarkan lagi, bahkan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan di antara kaum muslimin. Bahwa kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Yang itu berkaitan dengan muamalah. Ya, bermuamalah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikala beliau masih hidup maupun meninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib kita perhatikannya. ومن أصول التعامل معه توقيره واحترامه وتعظيمه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا تقصير. Termasuk di antara usul-usul bermuamalah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah توقيره, memuliakan beliau, menghormati beliau, mengagungkan beliau dengan pengagungan yang sesuai dengan beliau. Tanpa ada gulu ekstrim berlebihan di dalam menyikapi beliau dan tanpa taksir merendahkan, mengurangi hak-hak beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, tidak gulu seperti kaum Nasrani yang gulu terhadap Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam sampai-sampai mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai ilahun yu'badu min dunillah, sebagai Tuhan yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sikap gulunya mereka, ekstrimnya mereka kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah mereka ini. La tutruni kama atrat an-nasara Isa bin Maryam wa innama ana 'abdun taqulu 'abdullah wa rasul. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, janganlah kalian berlebihan menyanjung-nyanjungku. Jangan kalian berlebihan memuji-mujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan menyanjung Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Nah, juga jangan seperti kaum Yahudi yang mereka muqassirin fi huquqil anbiya. Mereka menelantarkan hak-hak para nabi, mengurang-urangi hak-hak nabi sampai mereka terjatuh dalam puncak membunuh para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, hendaklah kita memperhatikan hal ini. Wa tawqiruhu ba'da mamatih, dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Bi tawqir sunnatihi wa syari'atihi wal iltizami biha, dengan memuliakan sunnah beliau, memuliakan syariat beliau, berpegang teguh dengannya, wa da'wati ilaiha, menyeru kepadanya, wa zabbi anha, dan membelanya. Ini adalah pengagungan pemuliaan terhadap Nabi alaihi salatu wasalam sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka agungkanlah sunnah ini, muliakanlah sunnah ini. Ya. Muliakan syariat, agungkan syariat Islam, pegangi. Karena itu adalah selamah. Itu adalah najatun. Itu adalah keselamatan, kesuksesan, kejayaan yang akan dapat diraih. Naam. Ya. Muliakannya dengan mempelajarinya, mengkajinya, dan mengamalkannya. Menerapkannya di dalam kehidupan kita ini. Wa min usul at-ta'amuli ma'ah, dan di antara usul-usul ta'amul, usul-usul muamalah, dasar-dasar muamalah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fima akhbara bihi min al-umuri al-madhiyah wal-mustaqbalah, membenarkan beliau di dalam apa yang diberitakan, yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang lampau maupun perkara-perkara yang akan datang. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan, mengabarkan di dalam hadis beliau tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lampau, di masa silam, maka wajib bagi kita untuk menggunakannya. Demikian pula ketika beliau memberitakan, mengabarkan tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa yang akan datang, wajib bagi kita untuk membenarkan itu semua. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan beliau alaihi salatu wassalam berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan beliau berbicara berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa min usul at-ta'amul ma'ah, dan termasuk di antara usul dasar prinsip bermuamalah bersama beliau alaihi salatu wassalam, imtithalu amrihi wastinabu nahyi, menjalankan perintah beliau, melaksanakan perintah beliau, dan menjauhi larangan beliau. ومنها الإيمان بأن هديه أكمل الهدي وأحسن. Di antaranya adalah mengimani bahwasanya petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling sempurna dan petunjuk yang paling bagus. Wa syari'atahu akmalu syara'i, dan mengimani bahwasanya syariat beliau merupakan syariat yang paling sempurna. Wa alla yuqaddim 'alayha tashri'an aw nidhaman mahma kana masdar, dan dia tidak boleh mendahulukannya. Dia tidak boleh mendahulukan atasnya perundangan atau pensyariatan apapun ataukah peraturan apapun, bagaimanapun sumber atau betapapun sumber dari sumber tasyri, penetapan undang-undang syariat maupun peraturan tersebut datang. Mau dari barat, mau dari timur, mau dari Yunani, tidak boleh kita mendahulukannya di atas syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wajib kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ya, di dalam usul-usul ini untuk memahaminya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasuli, wahai orang-orang beriman, kata Allah jalla wa ala dalam firman-Nya, janganlah kalian, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maka tashri' al-kitab wa sunnah, ya, syariat kitab Allah dan sunnah itu merupakan sesuatu yang muqaddam, lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada selain. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha untuk menerapkan syariat itu, yang bila mana syariat itu berkaitan dengan individu kita, ya, di dalam kehidupan kita, maka hendaklah kita menerapkannya, kita mengamalkannya. Nah, dan tentunya kita pula memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati para pemimpin dan penguasa kita di negeri ini, agar hati mereka lapang di dalam atau agar mereka mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan, menerapkan hukum-hukum syariah di dalam kehidupan bangsa dan negara kita ini. InsyaAllah ta'ala mungkin kita cukupkan sampai sini dari apa yang disebutkan oleh Syekh hasabahallahu ta'ala. Sisanya insyaAllah ta'ala dan seterusnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. أبا نسبتنا على الشيخ حسبه الله تعالى. أنا رأس سورة جكوب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. فلتكوب من سبسيني. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.